Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-192 dari Riyadhus Shalihin atau hadis yang keempat dalam bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala 'anil Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dari An-Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, mathalul qa'imi fi hududillah, permisalan seorang yang menegakkan batasan-batasan Allah. Kalimat ini diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-qa'imu fi hududillah ma'nahu al-munkiru laha al-qa'imu fi daf'iha wa izalatiha. Yang dimaksud orang yang menegakkan batasan-batasan Allah adalah orang yang mau mengingkari kemungkaran yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Al-qa'imu fi daf'iha wa izalatiha. Orang yang mau tegak untuk membela dan membersihkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang seperti ini, dia mau menegakkan diri untuk membela dan membersihkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi'i fiha, dan orang yang terjatuh melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Permisalan antara kedua orang ini, kama tsali qaumin istahamu 'ala safinah. Seperti permisalan suatu kaum istahamu. Istahamu yang dimaksud adalah iqtaru. Mereka mengundi untuk menentukan bagian kapal yang akan mereka tinggali. Fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha. Setelah diundi, maka sebagian mereka ada yang menjadi penghuni bagian atas sebuah perahu, dan di antara mereka ada yang menghuni bagian bawah dari perahu tersebut. Fakana alladhina fi asfaliha, maka pada kapal ini tadi orang-orang yang ada di bawah, di bagian bawah, idhastaqu minal ma'i marru ala man fauqahum, jika mereka ingin mengambil air maka mereka akan melewati orang-orang yang ada di atas, mengambil air dibawa lagi turun ke bawah. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam yu'dhi man fawqana. Lalu mereka mengatakan, seandainya, ini mereka berpendapat, punya pikiran, punya ide, bagaimana seandainya kita lubangi saja bagian kapal milik kita ini, bagian bawah, wa lam yu'dhi man fauqana, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Lewat lagi ngambil air, permisi, turun lagi. Satu lagi ingin ambil air, lewat lagi ke atas. Nah, mereka anggap ini mengganggu orang-orang yang ada di dek atas, di bagian atas. Maka sebagian mereka mengusulkan lubangi saja kapal ini, di ruangan kita ini lubangi, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas. Kita bisa mendapatkan air langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau mereka membiarkan orang tadi melubangi kapal bagian bawah dan membiarkan mereka melakukan ide tersebut, halaku jami'an, maka mereka semua akan binasa, bukan hanya orang-orang yang ada di bagian bawah tapi juga orang-orang yang ada di bagian atas akan tenggelam bersama-sama. Wa in akhadhu ala aidihim nahwan binahwin, atau wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau mereka mau untuk menahan tangan orang-orang yang punya ide ini tadi untuk melakukan ide mereka melubangi kapal bagian bawah, maka mereka semua akan selamat, seluruhnya akan selamat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalil-dalil yang datang menunjukkan tentang perkara memerintah kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Dan di dalam hadis ini kita bisa ambil faedah dengan jelas tadi bagaimana Nabi SAW memberikan contoh. Kalau dalam hadis-hadis sebelumnya langsung berkaitan dengan perintah atau larangan itu, tapi dalam hadis ini Nabi SAW memberikan contoh perumpamaan terhadap orang-orang yang mereka mau amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang orang lain dari kemungkaran. Dengan permisalan, kita semua ini sama seperti orang-orang yang ada di sebuah perahu. Kita punya bagian masing-masing dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di bagian atas, ada orang-orang di bagian bawah. Maka mereka satu sama lain harus menjaga bagaimana supaya kapal itu seimbang. Tujuan mereka mengundi tadi untuk menentukan bagian atas dan bawah supaya kapal itu seimbang. Itu sudah mereka lakukan. Sehingga dibagi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kapal itu bisa seimbang, berjalan di tengah gelombang lautan. Tetapi kemudian perkaranya tidak selesai sampai di situ. Di tengah perjalanan pasti akan muncul hal-hal yang lain. Salah satu contohnya adalah ini. Orang-orang yang di bawah mereka butuh air. Dan di bagian bawah tidak bisa dengan mudah mendapatkan air. Mereka harus naik ke atas untuk mengambil air, kemudian dibawa ke bawah. Nah, beberapa orang berpikir bahwa itu mengganggu saudaranya. Tidak ingin menyakiti saudaranya. Memikirkan satu jalan keluar. Dianggap jalan keluar. Yaitu dengan cara melubangi. Mereka fokus jangan mengganggu orang lain. Lubangi saja kapal ini. Tanpa berpikir panjang, ketika kapal ini dilubangi, maka yang akan binasa bukan hanya mereka, tapi juga orang-orang yang ada di atasnya. Semuanya akan binasa bersama-sama. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wa hadzal mithlu alladhi darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa minal amthali allati laha maghza 'adzim wa ma'nan 'al." Baik. Perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW ini termasuk perumpamaan yang besar, perumpamaan yang bagus, yang baik, yang bernilai tinggi. Fannasu fi dinillah kalladzina fi safinatin fi lajjatin nahri fahum tanqadhafuhum al-amwaj. Maka manusia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini layaknya para penumpang kapal yang sedang berlayar di sungai yang luas dan dalam. Lahji an-nahri, sungai yang luas dan dalam. Wala budda an yakuna ba'dhum idza kanu kathirina fil asfal wa ba'dhum fil a'la hatta tatawazanu hamulatas safinah atau hamulatus safinah. Sebelum mereka mengarungi lebih jauh sungai tersebut dengan perkiraan ombak yang ada, kalau sungai kecil mungkin tidak ada ombaknya, ya biasa mungkin alirannya deras seperti itu, tapi beda kalau itu sungainya besar, luas dan dalam. Nah, mereka harus mengatur, harus mensiasati bagaimana supaya kapal itu berjalan dengan baik dan ketika sewaktu-waktu ada gelombang besar, kapal itu tetap bisa seimbang. Maka mereka harus membagi bagiannya, ada yang di atas, ada yang di bawah dan seterusnya. Qala wa hatta la yadhiqu ba'dhum 'ala ba'dhin. Dan juga tujuannya supaya kapal tersebut tidak sempit karena semua berkumpul di satu bagian. Wa fihi anna hadhihi safinah al-mushtarikatu baina ha'ula'il qaum idza arada ahadun minhum an yakhrabaha fa innahu la budda an yumsiku 'ala yadayhi. Dan dalam percontohan kapal ini tadi yang mereka gunakan bersama-sama, idza arada ahadun minhum, seandainya ada seorang dari mereka an yukhribaha, ingin melubangi kapal tersebut, fa innahu la budda an yumsiku 'ala yadayhi, maka semua orang yang ada di kapal tersebut mereka harus dan mereka punya tanggung jawab bersama untuk menahan tangan orang yang hendak melubangi kapal tadi. Bukan hanya yang dekat, tapi semuanya. Kenapa? Karena nanti efek negatifnya, madharatnya akan dirasakan semuanya, bukan hanya orang terdekatnya. Sama pula kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, atau mau kita lebih sederhanakan lagi, sama kita dengan keberadaan kita di dalam dakwah ini. Tanggung jawab kita bersama, bukan hanya satu orang dua orang. Tanggung jawab ustadz saja, tanggung jawab ketua saja, tanggung jawab sekretaris saja, tidak. Tanggung jawab bersama. Ketika ada seorang yang ingin merusak dakwah ini dengan pemikirannya, dengan pendapatnya, dengan kelakuannya, kita semua bertanggung jawab untuk mau menegur orang tersebut, siapapun dia. Kalau itu ada bahaya untuk dakwah. Dan wajib untuk kita mencegah apa yang ingin dia lakukan. Karena ketika rusak nanti, yang rusak bukan hanya dia seorang, kita semua ikut rusak. Itu sudah terjadi di banyak tempat dan banyak contoh yang bisa kita ambil ibrah. Tayyib. Maka kata beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hakadza dinullah, seperti inilah agama Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk memerintah kepada kebaikan dan kewajiban untuk melarang dari kemungkaran, itu adalah kewajiban bersama, kewajiban masing-masing kita. Idza akhadzal uqala wa ahlul ilmi waddin 'ala al-juhali was-sufaha najau jami'an. Kalau orang-orang yang berakal di antara mereka, orang-orang yang punya pandangan ilmu di antara mereka, orang-orang yang punya agama dari mereka mau untuk membimbing, mau untuk mengarahkan al-juhalu minhum, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak rasyid dalam menentukan langkah dan seterusnya, najau jami'an. Baik. Maka mereka semua akan selamat. Ahlul ilm, uqala, dan ahluddin. Memegang tangannya juhala dan sufaha. Beda antara juhala dengan sufaha. Juhala memang dia dengan polosnya tidak punya ilmu. Sufaha dia kadang punya ilmu, tapi tidak bisa menerapkan ilmunya. Dia anggap langkah 1, 2, 3 benar, ternyata salah. Nah, ini butuh komitmen dari semua pihak yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala, untuk saling menegur, saling mengingatkan. Wa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Tapi kalau ahlul ilminya, ahluddinnya, uqalanya tidak peduli dengan juhala dan sufaha, maka kerusakan, kehancuran itu akan dirasakan bersama, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu. Kata Allah Azza wa Jal sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dari sebuah fitnah, sebuah cobaan. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau seandainya cobaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi akan mengenai umum semuanya. Ayat ini jelas ma'asyiral qorahimani wa rahimakumullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini mawas diri. Siapapun kita, jangan terlena. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amanah kepada kita. Jangan terlena dengan amanah itu. Justru itu adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat ketika ada amanah di pundak kita. Bukan kebanggaan. Para ulama salaf dahulu mereka memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika diberikan amanah itu, itu adalah sebuah tanggung jawab besar, bukan berbangga dengan itu. Yang ada di pikiran mereka bukan saya sekarang ada di posisi ini, tidak, tapi bagaimana saya bisa menunaikan tanggung jawab yang sekarang ada di pundak saya. Itu fokusnya, sehingga dengan demikian dia bisa lebih mengikhlaskan niatnya, lebih bisa memurnikan tujuan hatinya untuk memberikan manfaat dalam dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala wa fi hadzal mithl. Lalu kata beliau rahimahullah, dan dalam percontohan ini dalilun ala annahu yanbaghi li muallimin nasi an yadriba lahumul amsal. Terdapat dalil bagi seorang yang berilmu, seorang penyampai ilmu, sepantasnya dia untuk memberikan ilmu terkadang kepada manusia dengan memberikan contoh realita yang dapat dengan mudah mereka tangkap. Liqarriba lahumul ma'qul bi suratil mahsus. Supaya mereka bisa memahami itu dengan kejadian yang terjadi, bisa mereka lihat dengan matanya, bisa mereka dengar dengan telinganya. Intinya bisa dijangkau dengan panca indranya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim memberikan ilmu dengan bentuk percontohan. Dan ayat ini menerangkan itu semua. Kata Allah, wa tilkal amsal, dan percontohan-percontohan itu, nadribuha linnas, kami berikan kepada manusia, wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang punya ilmu. Mereka yang mau benar-benar untuk memperhatikan apa isi dari percontohan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar cerita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu, dan juga bukan hanya dongeng-dongeng untuk melengkapi isi Al-Qur'an, tidak, tapi pada cerita-cerita, pada kisah-kisah tersebut, pada dharbul amsal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, terdapat pelajaran ibroh bagi orang-orang yang mau untuk meneliti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam permisalan-permisalan tersebut. Qala wa kam min insanin tashrahu lahu al-ma'na syarhan kathiran. Kadang-kadang ada orang-orang yang, bismillah, ketika kamu sampaikan kepadanya satu ilmu, tashrahu lahul ma'na syarhan kathiran, dan kamu jelaskan panjang lebar dari definisi secara bahasa, secara istilah, kemudian jenisnya, jenis secara global, secara rinci, masing-masing dari itu dalilnya apa, penjelasannya menyangkut faedah bahasa Arab apa, menyangkut faedah usul apa, menyangkut faedah fikih apa, tafsir apa, dan seterusnya. Kamu jelaskan itu sudah panjang lebar dengan semua keilmuan yang kamu miliki, tapi taraddadahu alaihi fala yafham. Dia hanya akan bingung dan tidak memahami. Penjelasannya sudah detail. Nah, kalau seorang penuntut ilmu dengan hal yang seperti itu, senang dia. Sekali duduk banyak faedah yang bisa dapatkan. Tapi kadang ada orang-orang yang tidak bisa memahami itu. Semakin dijelaskan panjang lebar, semakin pusing. Semakin jauh, semakin bingung. Fa idza darabta lahu matalan bi syai'in mahsusin ya'rifuhu fa fahima. Tapi berbeda halnya ketika kamu lihat ada orang yang seperti itu, tidak usah terangkan panjang lebar, berikan saja percontohan kecil, maka niscaya dia akan bisa untuk memahaminya dengan baik. Wanzur ilal mathalil ajib alladhi dharabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal a'rab. Lihatlah, ada sebuah permisalan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal a'rab, kepada seorang laki-laki badui. Orang badui zaman dahulu hidupnya nomaden. Mereka tidak terbiasa dengan hidup perkotaan dan tidak terbiasa dengan ilmu. Hidupnya keras. Apalagi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sahibu badhiyatil ibil. Seorang badui penggembala onta. Penggembala onta itu sifatnya lebih keras, lebih kaku dibandingkan penggembala sapi, penggembala kambing. Nah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna zaujati waladat ghulaman aswad." Yakni ana abyad wal mar'atu bayda. Ya Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak laki-laki, tapi kenapa kulitnya berwarna hitam? Sedangkan aku kulitku putih, istriku juga berkulit putih. Kenapa anaknya bisa hitam? Aina ja'ana hadhil aswad? Dari mana datangnya anak yang berkulit hitam ini? Ini seorang badui yang tanya. Ya, dengan logikanya, harusnya suaminya putih, istrinya putih, anaknya putih, atau suaminya agak gelap, istrinya agak gelap, anaknya gelap juga. Kok sebaliknya? Kata Nabi SAW, halaka minal ibil. Beliau tidak terangkan panjang lebar, beliau hanya bertanya, karena tahu ini penggembala onta. Kamu punya onta? Jelas punya. Naam, saya punya. Ma'alwanuha, apa warna onta-onta yang kamu miliki? Qala humur. Dia jawab, unta-unta milikku hampir semuanya berwarna sedikit kemerahan. Unta-unta dengan kualitas bagus. Qala hal fiha min awraq? Dari ontamu yang berwarna rata-rata hampir kemerahan tadi, ada tidak yang berwarna berbeda? Awraq. Awraq itu warnanya bercampur hitam. Sudah pernah lihat unta campur hitam warnanya? Jarang. Nah, karena dia penggembala unta, sudah terbiasa dengan jumlah unta yang banyak, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari unta yang normal warnanya tadi dan kualitasnya bagus-bagus yang kamu miliki, ada tidak salah satunya yang warnanya ada hitamnya? Qala na'am. Ya, ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aina ja'a hadzalik? Lah kamu pikirkan, dari mana datangnya unta yang ada warna hitam itu? Kalau semuanya rata-rata dengan kualitas bagus, warnanya hampir kemerahan. Qala la'allahu naza'ahu araqun. Itulah yang disebut bisa jadi naza'ahu araq. Maksudnya naza'ahu araq itu bukan uratnya putus. Tapi bisa jadi ada keturunan dahulu yang pernah berwarna hitam. Maka anakmu kenapa sekarang berwarna hitam? Bisa jadi pada nenek moyang yang dahulu ada yang berkulit gelap. Turunnya sekarang. Kebetulan anakmu. Meskipun kamu berkulit putih, istrimu berkulit putih. Taib. Qala faktan al-a'rabiyu tamam al-iqtina. Dengan permisalan tadi, maka Arab Badui tadi cukup memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrahu lahu syarhan fa huwa a'rabiyyun la ya'rif. Coba bayangkan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjelaskan dengan keilmuan rinci runtut kenapa kok bisa ada anak dia berwarna hitam, kira-kira huwa a'rabi, dia ini Arab Badui, bisa paham atau tidak? Tidak bisa paham. Lakin atahu bimithalin min hayatihi allati ya'ishuha fantalaqa wa huwa muqtani'un. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan contoh dengan apa yang terjadi pada kehidupan dia. Sehingga dia pun pergi dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban itu kadang-kadang bisa berbeda tergantung siapa yang bertanya. Dan ini juga pintar-pintarnya, cerdik-cerdiknya seorang yang ditanya tentang satu ilmu. Lihat siapa yang bertanya. Berikan jawaban sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Thayyib. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilm. Dan begitulah selayaknya seorang penuntut ilmu. Yanbaghi lil muallim. Selayaknya bagi orang yang mengajarkan ilmu, an yuqarribal ma'anil ma'qulah li adhanin nas bidharbil amsal al mahsusah kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dia memberikan pendekatan pemahaman kepada manusia dengan membuat percontohan yang bisa mereka jangkau sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, wa fi hadzal hadis. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil itsbatul qur'ah. Diperbolehkannya mengundi di dalam Islam. Wa annaha jaizatun, dan qur'ah mengundi untuk menentukan satu bagian itu diperbolehkan di dalam Islam. Waqad waradatil ayatu wal ahaditsu bil qur'ah fi mawdhi'aini min kitabillah, dan masalah mengundi dalilnya ada dalam Al-Qur'an, demikian juga ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an di sini beliau akan sebutkan ada dua tempat di dalam Al-Qur'an, dan di dalam sunnah atau dalam hadis-hadis beliau tidak sebutkan contohnya, tapi dari semua hadis yang datang ada 6 hadis, 6 tempat hadis dengan sanad yang berbeda-beda tapi intinya berkumpul pada 6 hadis. Itu menunjukkan diperbolehkannya Al-Qur'ah. Baik, kita cukupkan ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Ayat yang pertama dalam surat Ali Imran ayat yang ke-44 pada kisah Nabi Yahya ketika mereka ingin menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam. Allah Subhanahu wa taala kisahkan, wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau hai Muhammad ada di sisi mereka Bani Israel ketika itu. Idh yulquna aqlamahum, ketika mereka ada di pinggir sungai dan melemparkan pena-pena milik mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, untuk menentukan siapa yang berhak mengurus Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan engkau tidak ada di sisi mereka bagaimana ketika mereka berselisih. Saya yang berhak, saya yang berhak, saya yang berhak. Akhirnya diundi. Undiannya apa? Lemparkan pena milik mereka dulu, penanya seperti bulu itu, dilemparkan ke sungai. Baik. Caranya bagaimana? Pena yang melawan arus dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus Maryam. Mereka melempar pena-pena itu, ternyata pena Yahya alaihi salam yang melawan arus. Maka beliaulah yang berhak untuk mengurusi Maryam. Tayyib. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, pada kisah Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta, dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan ayat 144. Kata Allah Azza wa Jal, wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus termasuk dari utusan-utusan kami. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Abaqa, makna asalnya itu dipakai untuk seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Yunus dengan abaqa. Kenapa? Seolah-olah Yunus itu melarikan diri dari perintah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah cukup lama kepada kaumnya. Tidak ada yang menerima dakwah beliau. Akhirnya beliau pun pergi meninggalkan kaumnya. Tayib. Ke Sahil al-Bahr, sampai kemudian di tepi lautan ada kapal di sana. Naiklah ke kapal itu, fil fulkil mashhun, berada di atas kapal yang penuh sesak dengan manusia. Fasahama fakana minal mudhadin, maka mereka melakukan saham, apa tadi? Sahama ay iqtara'a, mereka pun mengundi siapa di antara mereka minal mudhadin yang akan dilemparkan ke laut untuk mengurangi muatan. Karena kalau tetap dipaksakan dengan jumlah segitu, mereka akan binasa semua. Akhirnya diundi, harus dikurangi beban satu orang. Diundi, ternyata fakana minal mudhadin, Yunus yang terpilih menjadi orang yang akan dilemparkan ke dalam laut. Tayyib. Keluarlah nama beliau, dilemparlah Yunus ke laut. Allah tidak mengkisahkan bagaimana yang terjadi dengan penumpang kapal tadi, tapi Allah kisahkan kelanjutan daripada Yunus alaihi salatu wassalam. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, kata Allah. Lalu setelah dilempar ke laut, dilahaplah oleh ikan. Wa huwa mulim, dalam kondisi Yunus tercela. Demikian artinya, tapi disebutkan dalam kitab-kitab tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, yang dimaksud adalah tercela karena meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menegur bahwa apa yang dilakukan oleh Yunus itu adalah sebuah kesalahan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Tayyib. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus bukan termasuk orang-orang yang gemar bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai datangnya hari kebangkitan. Tayyib. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus alaihi salatu wassalam karena beliau termasuk orang-orang yang rajin, orang-orang yang selalu bertasbih. Termasuk doa yang diucapkan Yunus di dalam perut ikan itu apa? Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Tayyib. La ilaha illa anta. Menyebut kalimat tertinggi. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Membesarkan Allah, tauhidnya dimurnikan, kemudian mensucikan Allah dengan memujinya, dan yang ketiga mengakui dosa. Nah, maka para ulama dari doa Yunus alaihi salatu wassalam, mereka mensarikan ketika doa kita ada tiga komponen ini, maka berharaplah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Yang pertama, murnikan tauhid. Yang kedua, sering-seringlah memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, i'tirafuz dzam. Kita mengakui dosa atau kesalahan yang kita lakukan dan benar-benar ada keinginan untuk bertaubat. 8 syarat taubat sudah pernah kita bahas. Semua itu dilakukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita sebagaimana Allah menyelamatkan Yunus alaihi salatu wassalam karena beliau banyak membaca doa tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Berikutnya Al-Khamis, hadis yang kelima. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin, Ummi Salamata, Ummu Salamah. Siapa namanya Ummu Salamah? Selain Hamzah. Yang lain. Siapa namanya Ummu Salamah? Sudah sering kita sebut. Siapa? Hindun bin Abi Umayyah. Siapa namanya Abu Umayyah? Hamzah. Hah? Siapa namanya Abu Umayyah? Ada yang tahu? Yang di belakang boleh. Siapa? Tayyib. Hudzaifah. Hindun Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah. Tayyib. Dari Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasannya beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan dijadikan pemimpin di antara kalian umara, para pimpinan, ta'rifuna wa tungkirun, orang-orang yang kalian tahu apa yang mereka lakukan dan kalian mengingkari apa yang mereka lakukan. Faman kariha faqad bari, siapa yang dia benci dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin tersebut, faqad bari'ah, maka dia telah berlepas diri. Bari'ah ini maksud telah berlepas diri dari tanggung jawabnya, karena dia membenci perkara-perkara jelek yang terjadi dari pemimpin-pemimpinnya. Waman angkara faqad aslam, dan siapa yang mau mengingkari, maka dia adalah orang yang selamat. Walakin man radhiya wa taba'a, tapi yang binasa adalah orang yang ridha dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya dan mengikuti apa yang dilakukan oleh penguasanya dari kemungkaran tersebut. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian kondisinya para penguasa tersebut, ala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka, memberontak kepada mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Baik, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala. Tayib. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Ummu Salamah di sini juga berkaitan dengan perkara al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dengan mendatangkan hadis ini, cerdasnya beliau. Hadis ini secara ketampakan memang tidak berkaitan, tapi kalau kita bahas, hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang pertama, dengan hadis yang kedua, dan hadis yang ketiga. Tayib, dari sisi mana tersebut? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin akan diberikan pemimpin-pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan banyak kemungkaran. Ta'rifun, kalian kaum muslimin bisa mengetahui kalau apa yang mereka lakukan itu adalah kemungkaran. Wa tungkirun, dan kalian mengingkari karena tahu itu adalah kemungkaran. Tayyib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sikap rakyat ketika itu. Ada tiga sikap rakyat ketika melihat penguasanya adalah penguasa yang gemar melakukan kemungkaran. Mereka tahu dengan jelas itu kemungkaran. Tayyib. Yang pertama adalah man kariha faqad bari, siapa yang benci maka dia telah berlepas diri, dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Maksudnya apa? Kita sudah pernah bahas bahwa mengingkari kemungkaran itu dimulai bertahap. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, seterusnya biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Ada urutannya. Yang pertama, mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan kuasanya. Fa'ilam tastadi' fabilisanihi. Kalau dengan kuasanya dia tidak mampu, maka ingkari kemungkaran itu dengan mulutnya. Sampaikan mana yang benar. Sampaikan bahwa itu adalah kemungkaran. Dan apa kewajiban kaum muslimin ketika melihat kemungkaran itu terjadi? Sampaikan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka yang terakhir dengan hati. Wadhalika adha'aful iman, kata Nabi. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan itu adalah kadar minimalnya. Setiap muslim harus mengingkari kemungkaran minimal dengan hatinya. Kalau ini sampai tidak ada, maka keimanannya tidak ada. Nah, orang yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, man kariha faqad bari, karena dia tidak bisa mengingkari kemungkaran tadi dengan kuasanya, dia tidak bisa mengingkari kemungkaran tadi dengan lisannya, maka tersisa satu, mengingkari dengan hatinya. Dia tidak suka perbuatan yang dilakukan tersebut, faqad bari'a, maka dia selamat karena telah menunaikan tanggung jawabnya minimal, yaitu mengingkari dengan hati. Tayyib. Yang kedua, man angkara faqad salim. Siapa yang mau mengingkari maka dia selamat. Siapa yang mengingkari adalah orang yang tidak mengingkari hanya dengan hati, tapi dia bisa mengingkarinya dengan lisan, dia juga bisa mengingkarinya dengan kuasanya, dengan tangannya. Maka dialah orang yang selamat. Yang tidak selamat siapa? Orang yang ketiga, yang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mengingkari, tidak ada di dalam hatinya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penguasanya tadi adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang mungkar, maksiat, dosa, dan seterusnya. Taba'a wa radiya. Dia hanya mengikuti tanpa mau peduli, yang penting saya hidup nyaman sebagai rakyat, dan dia ridho dengan kemungkaran yang terjadi. Ini tidak diperbolehkan. Minimalnya adalah kita tahu itu kemungkaran. Kami tidak meridhoi terjadinya kemungkaran tersebut, dan kami meyakini bahwa itu adalah kemungkaran, selamanya kemungkaran. Kami tidak ridho dengannya. Itu minimal. Lantas apakah kemudian kita diharuskan untuk mengubah kemungkaran yang terjadi pada para penguasa tersebut? Dengan artian kita diperbolehkan untuk khuruj kepada mereka, keluar memberontak kepada mereka, berusaha untuk menggulingkan mereka, menghilangkan pemerintahan mereka? Kata Nabi SAW, tidak diperbolehkan. Artinya tugas rakyat ya hanya sampai di situ tadi. Kalau memang kamu punya kelebihan, punya keutamaan, menaikkan derajatmu dengan mengubah mereka langsung, itu keutamaan, gapai. Tapi kalau tidak bisa, jangan pernah berkeinginan untuk memberontak, jangan pernah berkeinginan untuk menggulingkan, karena setelahnya tidak akan lebih baik dari yang sebelumnya. Apalagi ma'aqamu fikumus sholah. Nabi SAW menjadikan patokan utamanya adalah dengan sholat. Hadis ini sekaligus menjadi penegas tentang hukum sholat. Kemungkaran seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, selama dia masih menjaga syiar Islam, utamanya adalah sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka tidak dibenarkan seorang itu memberontak kepada penguasa muslim tersebut. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa fi hadzal haditsi dalilun ala anna tarkas sholati kufrun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia terjatuh dalam kekafiran. Wa dzalika li annahu la yajuzu qitalu wulatil umur an alla idza raaina kufran, atau illa, salah cetak di kitab ana, illa idza raaina kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Dan Nabi SAW menjadikan salat sebagai patokannya, di mana kita tidak diperbolehkan untuk keluar memerangi pemerintah kaum muslimin kecuali apabila kita melihat dari mereka terjadinya kekufuran bawah. Bawah sudah kita bahas kemarin pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu kekufuran yang jelas-jelas kekufuran. Jadi kalau hanya kemungkaran, kemaksiatan, selama tidak sampai pada level kekufuran, maka dilarang untuk memberontak kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai patokannya. Kalau mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, maka tidak diperbolehkan untuk berusaha menggulingkan mereka. Wa hadza huwal qaulul haq, dan inilah pendapat yang benar, inilah pendapat yang lurus. Anna tarikas salati tarkan mutlaqan la yusalli ma'al jamaah wala fi baitihi kafirun kufran mukhrijan 'anil millah. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia juga tidak sholat di rumahnya, maka kuf atau kafara kufron mukhrijan anil millah, dia telah terjatuh dalam kekafiran dengan kekafiran yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Walam yarid anin Nabi SAW anna tarika sholati fil jannah, dan tidak ada satu dalil pun yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat maka dia masuk surga. Tidak, secara mutlak tidak ada dalil tentang hal tersebut. Au annahu mu'min, juga tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggalkan salat dengan alasan apapun dia masih orang yang beriman. Baik. Apalagi kalau sudah menganggap dirinya tidak lagi wajib sholat. Ada tidak dalil yang menunjukkan bahwa dia sampai pada tingkatan tertentu tidak lagi wajib sholat? Sudah tingkatannya ma'rifat, hakikat, sudah tidak lagi wajib sholat. Masih bisa disebut mukmin orang yang seperti itu? Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkannya. Bahkan Nabi SAW, manusia yang secara mutlak dengan kedudukan tertinggi, beliau masih melaksanakan sholat. Bagaimana sholat malamnya Nabi SAW? Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau pecah mengeluarkan darah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada seorang manusia pun bisa melampaui kedudukan beliau. Ternyata beliau masih mengerjakan salat, bukan hanya salat wajib tapi juga salat-salat sunnah dan bahkan salat lail. Thayyib. Fal wajibu ibqa'un nususi ala umumiha fi kufri tarikis shalah. Maka yang wajib bagi kita adalah menjalankan atau membiarkan nas-nas pada penunjukan keumumannya tentang kufurnya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.